بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sunnah Rasul itu harus dihidupkan dalam kehidupan kita manusia. Itu jalan selamat, tidak ada lain. Selamatnya hidup dunia ini dan manusia seisinya karena patuh ke agama. Dan tidak ada agama kecuali bimbingan Rasulullah SAW yang dikenal dengan sunnahnya. Mastata, semampu kita terus berlomba kita menghidupkan ini. Baik di sini, di rumah tangga, di mana-mana. Jangan ada lagi yang menganggap remeh dengan sunnah Rasul. Oleh karena itu barang siapa yang memang ingin selamat, selamat dia berhasil dan menang dunia akhirat. Tidak ada lain kecuali dia harus tempuh jalan ini. Itu yang kita enggak bosan-bosan mengingatkan, kata Syekh Abdullah Al-Bukhari. Ma indana ghairu hadza. Kita enggak punya lain kecuali jalan ini saja. Sampai mati mau kita tempuh ini. Ini yang bisa mengantar ke surga. Dunia seisinya ini nipu aja ini semua. Fata morgana. Sunnah ini yang ngantar kita ke surga. Yang bisa memisahkan kita dari sunnah ini ya kuana hanya mati. Kalau cuma ditawarin dunia seisinya, enggak ada apa-apanya ini. Itu yang pernah ditawarkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar beliau meninggalkan dakwah tauhid, ditawarkan ke beliau jabatan, ditawarkan beliau harta dan wanita oleh pemuka Quraisy, semua dicampakkan Rasul. Karena itu semua membosankan. Semua. Bagi ikhwan yang sudah merasakan punya jabatan, setelah dirasakan beberapa saat membosankan atau biasa saja, enggak ada wahnya. Kalau belum diduduki baru luar biasa, mabuk kita nengoknya. Atau bagi yang belum punya harta, begitu punya biasa saja, malah pening pun dia. Atau belum pernah merasa wanita. Setelah punya biasa saja. Bagi yang belum punya, wah, luar biasa. Andai kata terbayang dia macam di surga. Udah dijalaninya, apalagi sempat dapat pula istri yang agak bandal. Aduh. Begininya cuman perempuan rupanya. Antum mau jual ya khwanna sunnah ini untuk itu? Itu betul-betul orang tak pandai berhitung dalam hidup. Kalau hanya untuk harta, jabatan, dan wanita, kita harus jual sunnah ini, kita tinggalkan. Saya enggak pandai bilang apa untuk orang seperti itu. Fanas'alullah al-afiyah. Kita minta sama Allah keselamatan. Ini masalah hati. Allah lah tempat kita mengadu. Allah lah tempat kita memohon supaya kita jangan dijauhkan dari sunnah Rasulnya.